seakan tidak percaya kenyataannya. Apakah cemburu dengannya? Apakah sengaja mau berpencalu? Akan semua akan aku semai dalam dada. Iya, iya sayang, aku dengar. Jangan.